Galatia tipu telu. Ale kam tai Galatia sitayagai paatuan. Kasete ama si pasai leo kam, ama kolowan atu tularat nake kamatamui Yesus Kristus sinilik tenga akenen. Sarat nenek le koba kuagai si baraka kam, kalulut pasi gagalayake surukat pa anu silok kam kecat, ele kapasia arep katuareman si maruk katunembaga, ia ne tayagai mui paatuan, anu tadakian kam kabagat kecat, noba kam kini neget masih lepa ake nia kabagat akula, si boboi lepa sangam beri siurik mui simigi, kipate ipusi si boboi. Oto nia si pasia ake kecat kakam, samba si galai kerek katalaga mui, kalulut pasi gagalai ake mui surukat pa ai galai nekne, elek kapasia arep katuareman si mairuk katunembaga, kele kiset daleu kai Abraham ai katonemi tai kamanua oto to nembagania nenda iat deake tai kamanua puroi puat nia oto bule nua gai kam nia sia si putoto nembaga sia te tatogat Abraham samba surat si punenan si pasia agai kirenangan paroroi pona bangsa bagai tai kamanua kalulut to nembaga amu boikian ai segeake katuareman si mairuk kai Abraham kalulut ekeu tupanukani sangam beri bangsa. Oto sia si putoto nembaga, sia te tupanunukani sambada si Abraham si mato nembaga. Sangam beri si karuake, pasi gagalayake surukat, aile sia katei pateleyan. Atu surat akean poi. Teleyet le senen sitai mariuriu masi gagalayake situ susurat kabuko surukat. Samba tayo oina ramaroi pos rimanua kamatate kamanua kalulut pasi gagalaya ke surukat ama kolowan ai poe kasurat sipudenan ai kua kalulut tonembaga le rapur rimanua sia simaroi pobaga surukat geti ta sipu obongen katonembaga kele sikuania kasurat sipunenan kasei sigalaya ke surukat ia temur rimanua kalulut surukat aite buyan sita Kristus ka pateliat surukat ka babailiuna nia pateliat punu tubuta atu suratan poi teleyet le senen sipututoa kaloina silittenga ne ai galayan Yesus Kristus bule kalulut nia panukanan kai Abraham sege kasabang sabagai samba bule kalulut tonembaga ta silo kecat sini balakenen tai kamanua sasaraina kutiboi pei kele kapuriri manuan siri manua. Aibai pakerekat baga sirio akenen, kenanen sibaraka siri manua le tak memoitu putata ele ratuk painia kaseipa. Oto kai Abraham ai tiboyan teka manua sangam beri palelengan samba kapunu teteunia. Ta ai kua kasa punu teteunia, masih kua maigisia, tapoi kasara siri manua le samba kapunu teteunu iate Kristus. Nek-nek le si kuakku, palelengan siron nakenen teka manua siburu, tak memoi itata ake nia surukat, sioi pasat epat ngotu telu pulu ngarura, bailiu itata ake ron nia palelengan. Aipoi keka surukat bai ibara ikep akenen, tak ante sibaraka palelengan, tak poi bulat sibaraka palelengan le ai panguruat nake kilu bagania kaya Abraham teka manua. Oto apangan le isiat nia surukat, situp paile kalulut pasi pasasabau. Teret yoi punu teteu siniboi kapalelengan, samba surukat nendara segiake samalaika kakabe si patalaga. Si patalaga, tak sarat sangasila ipasi sikeli, buita airua ngasila, taika manua geti sara le. Ke kise baik nia, masisak gangi palelengan taika manua le pak surukat, tak kiseda. Aipoi ke si bailu masiri manua ke bai aitua ke surukat, kirek nangan si baraka surukat le pubulanan. Tapoi surat si punenan masih kuah sangam beri nia ayan ka kukumen jo, bule kalulut tonembaga ka Yesus Kristus le itu kau palelengan kasia sima tonembaga. Ujud tapei amoi tonembaga, ai le sita ka kukumen surukat, kele sipat-pat akenin teret tupatoilak tonembaga. Oto surukat, kelek si panunung kak sita le teret yoi Kristus, bulek kalulut tonembaga le tuparoi posita. kini neged amoyan tetere putone man baga oto taan anai sita kakup kumen si panunungka. Tatogat teka monoangan lepoi kam sangam berimui kalulut tone baga ka Kristus Yesus. Aipoi sangam berimui siturarau kabagat Kristus anu pule peyan kam Kristus. Kabagat nenek taan anai pabagayat nia Yahudi elek Grika, pagugulet elek sipu uja, simanteu elek sinanalep, serangan lek poik kam sangam berimui kabagat Kristus Yesus. Samba ke Kristus sibakat kam, oto punu teteu Abraham lek kam, sipa si ike palelengan tai kamanua.